sepeleku, tondo senang marangmu. Karena ku terpuruk sendiri dalam hampa, dan kau datang merubah cerita. Aku nemu itu tari motomu ke papelangi. Hadirmu dalam hidupku beriku warna dari kisah masa lalu yang pernah terluka. Ku pernah terjatuh, ku pernah ditinggalkan, pupus cerita, tinggallah impian. Maha sempurna Tuhan, kirimkan kau untukku kekasih yang tulus. Dan kisah kelamku kini hilang terhapus. Sayang, kendelo no apiku yang tak direkan deng, yo bakal ekan deng. Tuhan, selalu setia menemaniku. Terjatuh, ku pernah ditinggalkan, pupus cerita, tinggallah impian. Maha sempurna Tuhan, kirimkan kau untukku kekasih yang tulus. Dan kisah kelamku ini hilang terhapus. Sayang, kondelono hatiku yang tak direkan deng, yo bakal ekan deng. Tuhan, selalu setia menemaniku. Sayang, gondelono apiku yang tak direkan deng, yo bakal selalu setia menemani.